Kenapa kamu kok mandi basah? Yang cewek-cewek dari tadi loh. Dari tadi minta salim gak tak wai tak wai jendian ku tok. Nyo. Mantep. Awas adek nakal. Tak jiwiti si jiwiti nanti.